بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. الإمام مأموم دان الإمام فارس ya. Poin ke-6 dan ke-7 ini hukumnya wajib dengan rincian tersebut ya, ini pada mazhab Hambali. Nah, ini pada mazhab Hambali. Wajib sami Allah liman hamidah bagi imam dan munfarid yang salat sendiri. Adapun bacaan Rabbana lakal hamd wajib bagi imam, makmum dan munfarid. Nah, kelemahan mazhab ini yang merincikan demikian telah dibahas pada sifat salat. Ya, yang dimerojak kembali telah kami tampakkan di sana bahwa rincian tata cara yang benar adalah tasmi' sami Allah liman hamidah dan tahmid ya Rabbana lakal hamd dan misalnya disyariatkan bagi semua pihak. Disyariatkan bagi semua pihak, baik dia imam, makmum, dan munfarid, salat sendiri. Tasmi' sami' Allah liman hamidah adalah zikir bangkit untuk i'tidal. Jadi ketika bangkit untuk i'tidal, saat peralihan dari ruku' ke i'tidal, ya, baik imam, makmum, juga yang salat sendiri, baik imam ya, yang salat sendiri maupun makmum juga ikut membaca, itu disyariatkan baca tasmi' semua pihak, imam, makmum, munfarid ketika peralihan bangkit dari rukuk ke i'tidal. Adapun tahmid adalah zikir i'tidal. Zikir i'tidal ketika sudah tegak berdiri i'tidal ya, baca tahmid Rabbana lakal hamd Rabbana wa lakal hamd dan semisalnya. Nah, yang telah kita pelajari pada sifat-sifatnya, baik dia imam, makmum, munfarid, salat sendiri. Nah, ini yang benar, hukumnya sunnah, tasmi' sunnah, tahmid sunnah. Ini mazhab Syafi'i dan ini yang rajih. Baik. Sebagaimana halnya takbir-takbir peralihan ya, pada poin kedua, takbir-takbir peralihan takbiratul intiqal yang diwajibkan pada mazhab Hambali. Sebagaimana diutarakan Sa'di di sini. Adapun pada mazhab Syafi'i dan Jumhur mengatakan sunnah dan kami lebih condong kepada pendapat Jumhur. Kami lebih condong kepada pendapat Jumhur. Nah, tidak mengapa kita kupas kembali mazhab Hambali yang mengatakan takbir-takbir peralihan itu wajib terangkum dalam 3 dalil. Yang pertama, amalan Nabi kontinu setiap peralihan dari berdiri ke ruku, dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk dan seterusnya, tidak pernah meninggalkan takbir peralihan. Ya, kontinunya Nabi mengamalkan hal itu bersama perintahnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat salat. menurut mereka jadi dalil untuk mewajibkan hal itu. Yang kedua, hadis Abu Musa al-Ash'ari riwayat Muslim, ya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jika kabar imam, fakabiru. Jika imam bertakbir, takbirlah kalian takbiratul ihram. Jika imam sudah takbiratul ihram, kalian pun melakukan takbiratul ihram. Jika qala ghairul maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin. Jika imam sudah membaca ghairul maghdubi alaihim waladdallin, baca oleh kalian amin. Wa idza kabbara lirruku' fakabbiru. Jika imam bertakbir untuk rukuk, maka bertakbirlah kalian. Dan seterusnya. Jadi ada perintah melakukan takbir intiqal bersama imam. Setelah imam bertakbir, rukuk ikut bertakbir rukuk, dan seterusnya. Perintah fakabbiru, perintah kepada makmum untuk bertakbir bersama imam, setelah imam bertakbir, maka makmum ikut bertakbir. Perintah ini dimaknai wajib oleh mereka. Jadi yang ketiga, hadis al-musi fi salat, istilah mereka. Tepatnya hadis ria yang tidak tahu salat yang benar, yang tata cara salat yang keliru, yang kemudian diajari oleh Nabi SAW tata cara salat yang benar. Pada riwayat Rifa'ah bin Rafi', ya, dalam Sunan Abi Dawud, juga dalam Mustadrak al-Hakim, sudah kita lewati hadisnya dinilai sahih oleh al-Hakim, ya, disetujui al-Dhahabi dan al-Albani, ya, juga menilai sahih. Pada hadis itu terdapat perintah Nabi mengajari dia, ada tambahan perintah yang tidak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Adapun yang di Abu Hurairah rukun-rukun semua. Yang di hadis riwayat Abu Hurairah muttafaq alaih, itu rukun-rukun semua. Pada riwayat Rifa' bin Rafi', ada perintah baca doa iftitah, ada perintah melakukan takbir-takbir intiqal, dan ada perintah baca tasmi' sami Allahu liman hamidah. Nah, perintah pada hadis ini dimaknai oleh mereka, khususnya Al-Albani, berdalil dengan hadis ini karena menilai hadis ini sahih, menunjukkan wajib. Nah, jumhur, ya, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad, mengatakan sunnah mustahab. Ya. Jawaban terhadap dalil-dalil ini, adapun amalan Nabi yang kontinu, puncaknya hanya menunjukkan sunnah mustahab, tidak bukan berupa perintah. Nah, sesuai dengan kaidah bahwa amalan Nabi SAW puncaknya menunjukkan mustahab. Yang kedua, perintah Nabi kepada makmum, kita kabbara liman fakabbiru, dan seterusnya pada hadis Abu Musa al-Ash'ari riwayat Muslim, itu adalah bimbingan Nabi alaihissalam mengajari sahabat bagaimana tata cara berjamaah. Jangan mendahului imam, tunggu imam bertakbir baru kemudian makmum menyusul bertakbir, ya. Jadi takbir makmum setelah takbir imam, ya. Jadi tata cara berjamaah agar tidak mendahului imam. Oleh karena itu, di hadis itu juga Nabi mengatakan jika imam sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bacalah amin. Faqulu amin, ucapkan amin. Perintah juga baca amin. Padahal perintah baca amin jelas mustahab, jelas wajib. Nah, sunnah. Sunnah. Perintah itu bermakna sunnah. Nah, jadi perintah Nabi di hadis Abi Musa al-Ash'ari ini tidak bisa dipetik darinya makna mewajibkan. Karena ini adalah bimbingan. bimbingan tata cara salat berjamaah. Jika imam sudah bertakbir, maka kalian juga bertakbir. Ini caranya, kalian jangan bertakbir mendahului imam begitu. Bukan mewajibkan itu. Sebenarnya perintah baca amin juga diperintahkan di situ. Bagaimana caranya baca amin? Setelah usai baca al-fatihah. Jangan buru-buru. Setelah baca ghaib maktubi alaihi walad dhalin, baru baca amin. Nah, yang ketiga, hadis dari Sa'd bin Rabi'ah. Di hadis yang sama, Nabi juga memerintahkan baca iftitah. Jika sebatas perintah-perintah Nabi alaihissalam di hadis Rifa'ah riwayat Rifa'ah bin Rafi' dimaknai dengan wajib, maka iftitah juga akan dimaknai wajib jadinya. Dan tidak ada pendapat, tidak ada ulama yang berpendapat iftitah wajib. Nah, yang ada hanya mustahab sunnah. Nah, jadi jumhur membawa jika riwayat ini yang sahih, karena sebagian mensahihkan Al-Hakim Adz-Dzahabi Al-Albani makna sahih, maka dibawa keluar pada makna mustahab, sebagaimana perintah baca iftitah juga mustahab. Nah, itu kesimpulan istidlal masing-masing kedua belah pihak. Sebenarnya ini memang termasuk permasalahan yang sulit, sebagaimana kurang angka yang saya sampaikan, adanya kemungkinan wajib, ya, mustahab, namun kami lebih condong kepada jumhur, ya, mustahab. Begitu pula masalah tasmi' yang ini semisal dengan takbir, yakni khusus untuk bangkit dari rukuk i'tidal, itu bukan takbir, peralihan zikirnya saat beralih adalah tasmi' sami Allahu liman hamidah. Yang lainnya adalah takbir. Khusus dari rukuk ke i'tidal, tasmi'. Nah, itu semisal dengan takbir-takbir peralihan. Zikir saat beralih. Nah, oleh karena itu, ada mazhab Syafi'i, dan ini yang benar, dan Al-Albani mendukung ini. Ya tentu semua pihak, jadi makmum juga baca tasmi'. Nah, dan ini sudah kita urai dalil-dalilnya. Pada sifat tata cara sholat. Nah, ya. Pada hadis Rifa' bin Rafi' juga ada perintah tasmi'. Sama, ada perintah takbir intiqal, juga ada perintah takbir peralihan, juga ada perintah tasmi'. Di hadis itu sama pembahasannya. Nah, dibawa kepada makna mustahab. Ya. Meskipun ada kemungkinan wajib, tapi itu tadi. Nah, permasalahannya di situ juga diperintahkan iftitah, baca iftitah. Pria itu juga diajari baca iftitah. Nah, tidak ada yang mengatakan iftitah wajib. Yang ada hanya mustahab. Nah. Ya, dan memang riwayat Rifa' bin Rafi' ini ada hal-hal yang memang tidak ada di hadis Abu Hurairah. Sudah saya katakan, di hadis Abu Hurairah semuanya rukun. Muttafaq alaih. Ya. Tayyib. Kemudian perintah tahmid, Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, misalnya, itu juga ada tadi di hadis Abu Musa al-As'ari. Ya, riwayat Muslim itu, dan juga di hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, yang semisal dengan hadis Abu Musa al-As'ari tadi, idza kabbara al-imam fakabbiru, dan seterusnya. Idza qala al-imam, idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamd. Jika imam mengatakan sami'a Allahu liman hamida, kalian mengatakan rabbana lakal hamd. Ya. Jadi ada perintah mengucapkan rabbana lakal hamd kepada makmum. Sama mereka mengatakan perintah ini menunjukkan wajib. Nah, tetapi jumhur mengatakan tidak. Hadis ini seperti tadi pembahasannya. Hadis ini adalah bimbingan dari Nabi bagaimana tata cara berjamaah. Jangan mendahului imam bertakbir. Ya, begitu pula. Ya, jangan mendahului imam tasmi', kalian tahmid. Nah, tunggu imam tasmi', kalian ikuti. Setelah itu, ya, baca tahlil. Sebagaimana hadis ini tidak menunjukkan bahwa makmum tidak baca tasmiyah. Nah, masih ingat saya sampaikan dari An-Nawawi bagaimana memahami hadis ini, karena mereka sudah tahu tasmi' Nabi al-Qasam karena itu dijaharkan oleh Nabi. Adapun tahmidnya mereka tidak tahu, oleh karena itu Nabi hanya memerintahkan tahmid. Nah, bukan berarti makmum tidak baca tasmi', dan bukan juga hadis ini berarti imam tidak perlu tahmid. Hanya makmum saja yang tahmid. Bukan berarti hanya imam yang sami Allah liman hamidah, makmum berdiri tanpa baca apa-apa, ketika sudah berdiri imam diam, makmum saja membaca Rabbana lakal hamd, tidak bermakna begitu. Ini hanya arahan, jangan mendahului imam. Nah, tunggu sampai selesai tasmi', ketika sudah berdiri tidak baca tahmid, bersama imam juga baca tahmid, tahmid, dan ya, para sahabat sudah tahu tasmi' Nabi, jadi jika Nabi tasmi' ketika beralih, mereka juga tasmi', sehingga itu tidak perlu diajarkan lagi. Adapun tahmid, zikir Rabbana lakal hamd itu sir. Ketika i'tidal, mereka belum tahu. Mereka tidak mendengar Nabi tahmid karena sir bacaannya ketika i'tidal. Sehingga Nabi memerintahkan itu. Nah, jadi intinya ini kaitannya tata cara berjamaah. Tidak bisa dipetik darinya. Wajib sebagaimana di situ diperintahkan baca amin setelah usai Al-Fatihah. Ayat terakhir dibaca oleh imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru baca amin, dan perintah baca amin itu mustahab. Nah, oleh karena itu juga di sini sama pada masalah tasmi', tahmid. Nah, kami juga condong kepada jumhur mustahab bacaan zikir-zikir zikir ruku', zikir i'tidal, ya tadi sudah zikir zikir ruku, ya yang tersisa zikir. Nah, yang juga disebutkan di sini adalah zikir ruku dan zikir sujud serta zikir duduk antara dua sujud, ya poin ketiga, keempat, kelima. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, rabbi ghafirli. Nah, zikir ruku' subhana rabbiyal azim, zikir sujud subhana rabbiyal a'la, zikir juga antara dua sujud rabbi ghafirli, masing-masing satu kali. Sudah lewat pembahasannya. Nah, bahwa di sini juga yang roji madhab jumhur. Nah, dan sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan pada masalah ini Al-Albani tarjihnya mengikuti jumhur bahwa zikir ruku, zikir sujud, zikir duduk antara dua sujud, ya, tidak wajib. Nah, pada talkhis sifat salat Nabi, Al-Albani rahimahullah jika mengatakan di muqaddimah, jika rukun atau wajib, saya katakan ini rukun, ini wajib. Jika saya diam, tidak menyebutkan rukun atau wajib, berarti sunnah. Dan ada sebagian yang berkemungkinan wajib sunnah, tapi berkemungkinan wajib dan sulit untuk menetapkan, memastikan salah satunya. Nah, jadi kesimpulannya berarti, ya, berdasarkan tarjih yang kami pilih, nah, wajib-wajib sholat hanya pertama tasyahud awal dengan cara duduk, tasyahud akhir dengan cara duduk. Nah, hanya ini yang termasuk kategori wajib-wajib sholat. Nah, bisa kita rangkum kembali mulai dari rukun-rukunnya. Nah, yang kami tarjih dalam hal ini, rukun-rukun sholat berupa bacaan dan gerakan pertama, ya, rangkumannya yang kami tarjih, yang pertama berdiri. Ya. Dipadu, digabungkan semua gerakan dan bacaan yang termasuk rukun, pertama berdiri. Ya. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, baca Al-Fatihah. bagi imam dan munfarid. Ya, baca Al-Fatihah bagi imam dan munfarid. Di sini tidak disebutkan makmum ya. Nah, nanti kita tambahkan di wajib-wajib sholat. Sebagaimana telah kita lewati bahwa yang rajih makmum baca Al-Fatihah bagi makmum bukan rukun tetapi wajib. Nah, ya sudah kita lewati ini. Artinya dimaafkan jika lupa atau tidak tahu hukum. Nah, jadi yang termasuk rukun baca Al-Fatihah bagi imam dan munfarid, sholat sendiri. Yang keempat, rukuk dengan tumakninah. Rukuk dengan tumakninah. Yang kelima, i'tidal dengan tumakninah. I'tidal dengan tumakninah. Yang keenam, sujud pertama dengan tumakninah. Sujud pertama dengan tumakninah. Yang ketujuh, duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, sujud kedua dengan tumakninah. Yang kesembilan, salam dengan cara duduk. Salam dengan cara duduk. Yang kesepuluh, tertib. Perhatikan terkait dengan tertib. Ya, nah sebutkan di sini termasuk rukun tertib. Sebutkan tersendiri. As-Sa'di rahimahullah di matan tidak menyebutkan tertib. Apa sebabnya? Penjelasannya, ya, pada jadi As-Sa'di berjalan bersama sebagian fuqaha Hanabilah yang memang tidak menyebutkan tertib secara tersendiri sebagai rukun sholat, karena menurut mereka tertib itu merupakan sifat yang diperhitungkan dalam pelaksanaan seluruh rukun-rukun sholat dari awal sampai akhir tanpa dihitung sebagai rukun tersendiri, karena itu memang sifat yang diperhitungkan dalam pelaksanaan seluruh rukun-rukun itu berurutan tertib dari awal sampai akhir, itu memang sifat yang diperhitungkan. Harus tertib seperti itu urutannya. Sehingga mereka tidak menyebutkan tersendiri. Ya, tertib. Ini salah satu pendapat di kalangan fuqaha Hanabilah. Sebutkan dalam Al-Insaf oleh Al-Murdawi. Tetapi jumhur fuqaha Hanabilah menganggapnya sebagai rukun. Mereka menyebutkannya secara tersendiri bahwa termasuk rukun sholat tertib. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan dalam hal hakikat permasalahan, tidak ada perbedaan antara pendapat yang tidak menyebutkan tertib secara tersendiri dan pendapat yang menyebutkan itu tersendiri sebagai rukun, karena baik yang pertama yang tidak menyebutkan itu sebagai rukun tersendiri tetap memperhitungkan itu, karena itu memang sifat yang diperhitungkan dalam rangkaian pelaksanaan sholat dari awal sampai akhir, memang sifatnya harus tertib tanpa harus disebut tersendiri tertib. Nah, jadi sebenarnya hasilnya sama antara pendapat yang tidak menyebutkan dan yang menyebutkan. Nah, namun jumhur fuqaha Hanabilah menurut mereka itu disebut sebagai rukun tersendiri. Nah, agar ini diingat, ya kita sebutkan saja. Nah, dan agar diperhatikan, karena jika ada orang yang sholat, nah berdiri langsung sujud dan seterusnya, kaca tidak tertib, dia tidak sah sholat. Nah, jadi ini tadi alasannya kenapa disebutkan, sebutkan tertib. Tadi tidak menyebutkan. Jelas ya. Nah, kemudian rangkuman yang termasuk wajib-wajib, ya, termasuk wajib-wajib sholat yang kami tarjih adalah itu tadi, baca Al-Fatihah bagi makmum, baca Al-Fatihah bagi makmum. Yang kedua, tasyahud awal, tasyahud awal dengan cara duduk. Yang ketiga, tasyahud akhir dengan cara duduk. Nah, selain ini sunnah-sunnah sholat. Selain ini adalah sunnah-sunnah sholat. Baik. Kemudian juga yang ingin ana perjelas kembali agar antum benar-benar paham, yaitu mengenai makna rukun, perbedaan antara makna rukun dan wajib. Karena di sini terkait dengan wajib ini ada perbedaan di antara ulama. Adapun rukun sama. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya sama dalam memaknai rukun. Rukun artinya seperti yang sudah kita dengar di matan dari Sa'di. Ya. Tidak bisa gugur. Jika tidak dikerjakan, sholat tidak sah. Tidak bisa gugur. Baik ditinggalkan karena sengaja, ditinggalkan karena lupa, ditinggalkan karena tidak tahu hukum. Yang jelas, jika ada rukun yang kurang, ya, maka sholat tidak sah. Tidak bisa gugur dengan sebab tidak tahu hukum atau lupa. Nah, tetapi jika lupa, bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan pelajari rinciannya. Kerincian kita pelajari nanti pada bab setelahnya, sujud sahwi. Nah, dari rinciannya. Misalkan, ruku saat itu sadar tadi belum tidak baca Al-Fatihah tadi. Ya, maka harus balik lagi. Balik lagi, ini sudah tidak dianggap. Harus balik lagi berdiri untuk baca Al-Fatihah. Jika lanjut, tidak bisa. Nah, harus balik lagi berdiri untuk baca Al-Fatihah. Untuk imam dan apa tadi? Munfarid yang salat sendiri. Gitu. Itu artinya tidak bisa gugur. Padahal lupa. Lupa itu tetap tidak gugur. Tetapi ini tadi sudah konsekuensi ada sujud sahwi. Karena sudah menambah gerakan. Ya. Ada kelebihan gerakan. Karena dia sudah menambah gerakan rukuk yang tidak dianggap. Karena rukuknya ini tadi tidak dianggap. Nah, karena dia harus kembali lagi berdiri. Baca Al-Fatihah. Berarti ada tambahan rukuk. Jadi nanti ada sujud sahwi. Setelah salam. Contoh ya. Rinciannya kita belajar di sujud sahwi nanti. Nah. Jika misalkan. Ruku tidak. Terus begitu. Sampai berdiri lagi di rakaat kedua. Baru sadar. Subhanallah tadi saya ruku baca Al-Fatihah di rakaat pertama. Ya sudah. Semua gerakan ini tadi. Ruku sujud semua tidak dianggap. Ini kembali ke rakaat pertama. Bukan gerakan kedua. Baca Al-Fatihah di sini. Ini. Baru rakaat pertama. Yang tadi gugur semua itu. Tidak dianggap semua. Mulukah semua. Itu cara mendatangkannya. Dia tidak. Tidak bisa gugur. Harus dikerjakan. Nah, jika masih sadar dalam sholat seperti ini. Bisa saya sujud sahwi setelah salam. Ya, karena ada tambahan banyak ini. Nah, bagaimana jika ingat setelah salam dan seterusnya. Nanti ada rinciannya di bab sujud sahwi. Baik. Adapun wajib. Ya. Wajib, nah di sini letak perbedaan. Yang kita dengar di sini dari As-Sa'di, ini dibangun di atas mazhab Hambali, Imam Ahmad. Ya, yang membedakan antara rukun dan wajib. Wah, maksudnya rukun itu juga wajib. Sama-sama wajib, tetapi ya, rukun menentukan sahnya secara mutlak. Sedangkan wajib menurut Imam Ahmad, mazhab ya, Hambali, wajib jika ditinggalkan secara sengaja, secara sadar, tahu hukum bahwa itu wajib, kemudian sengaja tidak mengerjakan, dia berdosa karena tidak mengerjakan kewajiban, mengerjakan perkara wajib dalam sholat, dan sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Karena dia sengaja mengerjakan sholat itu secara tidak syar'i. Dia sengaja mengerjakan sholat itu secara tidak syar'i. Dia tahu itu wajib. Kemudian sengaja tidak dikerjakan. Berarti dia sengaja sholat dengan cara yang tidak syar'i. Tidak mengerjakan apa yang diwajibkan. Ya. Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Dalil ini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin dari kalangan fuqaha Hanabilah dan berjalan di atas madhab Hambali, di atas madhabnya. Mendukung ini. Jika sengaja ditinggalkan tidak sah. "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Riwayat Aisyah dalam Sahih Muslim. Barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu tertolak. Nah, sengaja sholat di luar tuntunan, diwajibkan melakukan ini, tapi sengaja ditinggalkan, berarti kan di luar tuntunan. Maka mardud, tertolak. Nah, itu. Dan ini kuat memang. Adapun jika ditinggalkan perkara wajib itu karena tidak tahu hukum, dimaafkan. Atau ditinggalkan karena lupa, dimaafkan. Ya, tetapi ditutupi dengan sujud sahwi. Jika ditinggalkan karena lupa, maka ditutupi dengan sujud sahwi. Seperti halnya ketika Nabi lupa tasyahud apa? Pernah Nabi tasyahud, lupa tasyahud awal. Ya, lupa tasyahud awal. Kemudian Nabi menutupinya dengan sujud sebelum salam. Kekurangan itu susahnya sebelum salam. Nah, dan Nabi susah sebelum salam. Bisa ditutupi dengan susah. Jika lupa mengerjakan perkara wajib. Nah, jika jahil tidak mengerti hukum, meninggalkannya dalam keadaan tidak tahu hukum, maka dimaafkan, sholat tetap sah. Nah, hanya saja makmum, sudah kami sampaikan rincian, makmum, tadi sudah kita pelajari bahwa yang rajih baca Al-Fatihah bagi makmum wajib. Baik sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Artinya, barakallahu fikum, jika ada makmum, sholat dari awal sampai akhir bersama imam bukan masbuk, ada sebagian rakaat yang dia lupa baca Al-Fatihah, tidak masalah. Sholatnya sah, dan tidak ada sujud sahwi, tidak masalah. Itu yang tampak dari amalan sahabat di belakang Nabi SAW. Tidak ada riwayat, ya tidak pernah ada riwayat bahwa ada salah satu sahabat yang sujud sahwi di belakang Nabi sendirian gitu. Padahal bukan masbuk. Salam bersama imam, bersama Nabi dan selesai. Tidak ada sujud sahwi. Lain hanya kalau dia masbuk, kemudian ada sebagai salah satu rakaat misalkan. Bagian rakaat yang dia lupa baca Al-Fatihah di belakang imam. Maka ketika dia menyempurnakan sholat sendiri, setelah imam salam, dia bangkit sendiri, menyempurnakan sholatnya karena dia masbuk ketinggalan satu atau dua rakaat. Maka disinilah letaknya dia disyariatkan menutupi kelupaannya baca Al-Fatihah bersama imam dengan sujud sahwi. Karena dia menyempurnakannya sendiri. Nah, baik. Ini tadi rincian pada mazhab Hambali yang kami sampaikan. Fuqaha Hanabilah Ibnu Qudamah, As-Sa'di, murid As-Sa'di bin Utsaimin, ya, dan fuqaha Hanabilah umumnya mereka berjalan di atas mazhab ini dalam memaknai wajib. Jadi ada perkara wajib menurut mereka dengan makna itu yang berbeda dengan rukun. Nah, adapun pada mazhab Syafi'i, dalam Al-Majmu' misalkan An-Nawawi menjelaskan ini mazhab Syafi'i, ya, mereka mengatakan bahwa selain rukun, meskipun itu wajib, tetapi bukan rukun, maka bisa gugur karena bisa gugur apabila ditinggalkan, tidak membatalkan sholat. Jika ditinggalkan tidak membatalkan sholat. Mereka hanya mengatakan begitu secara mutlak. Selain rukun, wajib dan sunnah, hal itu ya, jika tidak dikerjakan tidak membatalkan Salat. Nah. Tayyib. Nah. Begitu saja secara mutlak. Jika meninggalkan, pokoknya selain rukun, selain syarat, jika ditinggalkan, maka sholat tetap sah, hanya saja hilang keutamaan. Nah. Wallahu a'lam jelas, apa yang kita pelajari, itu yang kita pegang, yang dirincikan pada mazhab Hambali. Nah, dan itu yang dijalani oleh Sa'di, muridnya Sa'di bin Uthaymin, dan Hanabilah. Nah, rincian tadi. Tidak sengaja ditinggal maka tidak sah. Berdosa dan tidak sah. Apabila ditinggalkan karena tidak tahu hukum atau karena lupa, dimaafkan. Nah, hanya saja jika ditinggalkan karena lupa, ditutupi dengan sujud sahwi. Nah, kita selesaikan tersisa sunnah-sunnah sholat. Ya. Sunnah-sunnah sholat adalah gerakan dan bacaan sholat yang bersifat mustahab dan menyempurnakan pahala sholat. Fahami? Bersifat mustahab, sunnah, dan menyempurnakan pahala sholat. Apabila ditinggalkan tanpa sengaja artinya apa? Udurnya jahil, tidak tahu hukum, atau lupa, misalnya. Sahwi. Maupun ditinggalkan secara sengaja, secara sadar, tahu hukum, sadar, tapi sengaja tidak mau melakukannya, sengaja meninggalkannya karena sunnah. Hal itu tidak mengapa. Dan sholat tetap sah. Ya, sholat tetap sah. Nah. Bagaimana dengan masalah meninggalkan salah satu perkara sunnah, sunnah sholat dalam keadaan lupa, apakah ada sujud sahwi, kita akan bahas nanti. Baik. Apa saja yang termasuk sunnah-sunnah sholat? Gampang. Ya. Selain rukun-rukun yang telah kita pelajari, selain wajib-wajib yang telah kita pelajari, semuanya, gerakan dan bacaan selain itu semua adalah sunnah-sunnah sholat. Nah, tidak mengapa fisik kita coba merangkumnya satu persatu, meskipun tidak isti'ad, tidak meliputi seluruhnya, namun kita coba sebutkan sebagian. Ya, pertama yang jelas kita klasifikasi jadi dua. Sunnah-sunnah sholat terbagi menjadi dua. Yang pertama sunnah fi'liyah, yakni gerakan yang bersifat sunnah. Nah, gerakan yang bersifat sunnah, fi'liyah. Di antaranya apa saja? Mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga di empat momen. Di empat momen. Apa saja momen itu? Nah, pertama apa? Ketiga, takbiratul ihram dengan rincian sifat-sifat yang telah kita pelajari. Nah, ya. Yang kedua saat hendak rukuk. Yang ketiga saat i'tidal. Yang keempat ketika telah berdiri dari dua rakaat pertama setelah tasyahud awal. Kemudian apalagi yang termasuk sunnah fi'liyah dalam sholat, bersedekap dengan rincian tata cara bersedekap sudah kita lewati pada sifat sholat. Meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut saat ruku, meluruskan punggung sejajar dengan kepala saat ruku, dan seterusnya. Ya, sampai tata cara duduk yang telah kita pelajari itu. Tata cara duduk kita pelajari apa? Istiros, tawarruk, sampai tata cara meletakkan telapak tangan, ya, di atas paha, di atas lutut, sampai saat tasyahud, ya, menggenggam dari jemari tangan kanan, nah, kemudian isyarat dengan jari telunjuk, ya, semuanya digenggam. Tata cara pertama, termasuk ibu jari digenggam ke jari di atas jari tengah, kemudian isyarat. Nah, kata yang kedua, tahlil, membuat lingkaran antara ujung ibu jari dengan ujung jari tengah. Nah, kemudian isyarat. Ini semua mustahab, sunnah. Nah, sampai yang terakhir kita pelajari. Nah, menoleh ke kanan dan ke kiri ketika melakukan salam, semua sunnah salat. Nah, yang kedua, sunnah-sunnah qauliyah. Sunnah-sunnah qauliyah, yani yang sifatnya, yang pertama sunnah-sunnah fi'liyah yang sifatnya af'al, gerakan-gerakan dan sholat. Sunnah-sunnah qauliyah yang sifatnya aqwal, yani bacaan-bacaan yang bersifat mustahab sunnah. Di antaranya apa? Jika kita urut dari awal, baca istitah. Ya. Apalagi isti'adah, ta'awud, ya. Ta'awud sebelum membaca basmalah, baca surat atau sebagian surat setelah Al-Fatihah. Nah, apalagi berdasarkan tarjih kita, takbir-takbir peralihan mazhab jumhur, mazhab Syafi'i dan jumhur, tasmi'. Nah, fayyid sebagaimana pada mazhab Syafi'i, tasmi', mustahab. Zikir, ruku', i'tidal, sujud, dan duduk antara dua sujud. Zikir ruku', zikir i'tidal, zikir sujud, dan zikir duduk antara dua sujud. Ya, sebenarnya tadi kita menurut mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur. Dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Baca salawat di tasyahud akhir. Baca doa berlindung dari empat perkara dan doa-doa lainnya. Ya, di tasyahud akhir. Semua itu mustahab. Sunnah-sunnah sholat. Nah. Jika antum ingin mengumpulkan semua, coba jadi rangkum dari semua tata cara sholat yang kita telah pelajari. Teliti satu persatu, rangkum semua yang sunnah-sunnah qauliyah dan sunnah-sunnah fi'liyah. Nah, begitu. Berdiri dalam sholat, apakah bisa dikatakan sunnah sholat? Bisa? Berdiri. Tadi kita sebutkan berdiri adalah rukun. Bisakah kita mengatakan berdiri termasuk sunnah sholat? Bisa? Tepat saja. Bisa. Kapan? Salat sunnah. Nah, salat berdiri yang kita pelajari itu bahwa termasuk rukun berdiri itu pada salat wajib. Pada salat sunnah berdiri bukan rukun, hanya mustahab. Jadi boleh sholat duduk meskipun tidak ada udzur. Yang kadang sehat mau sholat sunnah dan cara duduk sah. Tetapi pahalanya dibandingkan jika dia mampu sholat berdiri sehat, tapi dia ingin sholat duduk santai. Nah, pahalanya beda lah. Beda jika dia sholat berdiri, beda tentunya. Berapa perbedaannya? Kata Nabi Rasulullah, Salatul Qa'id. Hah? Berapa? Setengah. Nah, nisfu salatil qa'id. Nilai pahalanya setengah dibandingkan pahala orang yang salat berdiri. Nah, berarti selesai. Ya. Nah, alhamdulillah. Berarti berikutnya nanti kita akan masuk ke zikir setelah sholat. Nah, cukup sampai di sini. Barakallahu fiik. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.